إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأشهر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله segala puji bagi Allah سبحانه وتعالى kita bersyukur kepada-Nya atas berbagai macam kenikmatan yang senantiasa Allah anugerahkan kepada kita semuanya, merupakan kenikmatan yang paling agung. Yang terbesar adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat iman, nikmat tauhid, nikmat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nikmat hidayah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian pula menunaikan tauhid ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula di antara perkara yang amat sangat besar, nikmat yang amat sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang semestinya kita syukuri bersama adalah pertolongan-pertolongan yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Demikian pula sebelumnya yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, demikian pula para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula di antara kenikmatan yang semestinya kita bersyukur bersama, atas kenikmatan tersebut adalah nikmat dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, melaksanakan ash-shaum, demikian pula qiyamul lail, demikian pula membaca Al-Qur'an, demikian pula sedekah, demikian pula berbagai macam amal saleh yang lainnya di bulan Ramadan ini. Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal saleh kita semuanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa kita, demikian pula permohonan kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan kepada kita keistiqomahan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin ibadallah rahimakumullah jami'an, merupakan perkara yang amat sangat mencoreng daripada kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan perkara, merupakan perbuatan yang amat sangat memalukan kaum muslimin, merupakan perkara yang menajisi daripada kesucian bulan Ramadan, yaitu perbuatan daripada sebagian manusia, perbuatan yang berdasarkan kebodohannya, demikian pula berdasarkan paham-paham mereka yang sesat, demikian pula yang menyimpang, seperti yang telah terjadi kemarin di Solo, yaitu untuk ledakan di mana ini merupakan perbuatan yang tidak diridhai Islam, merupakan perkara yang kita amat sangat ingkari, demikian pula perkara yang menyelisih ajaran Islam ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan juga perbuatan yang najis tersebut itu didahului sebelumnya di kota Madinah, di mana mereka meledakkan yaitu bom mereka di dekat Masjid Nabawi, di dekat Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sebelumnya di kota Jeddah, di kota-kota di Saudi Arabia sana, merupakan perkara yang amat sangat diingkari, merupakan perkara yang tidak diridhoi oleh Islam, merupakan perkara yang dibenci oleh manusia ini. Sungguh kita ahli sunnah kaum muslimin mengingkari perbuatan tersebut. Demikian pula kita kaum muslimin berlepas diri, demikian pula mengutuk perbuatan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu perbuatan yang tidak ada sunnahnya di Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, suatu perbuatan yang hanya mengandalkan emosional belaka, suatu perbuatan yang hanya didasarkan pada kebodohan semata. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh dengan fenomena yang seperti ini, demikian pula beberapa hari yang lalu suatu perbuatan yang menodai, demikian pula merusak akidah Islamiyah dari apa-apa yang mereka kerjakan, yaitu dari kelompok yang disebut dengan LGBT, yaitu kelompok yang menentang fitrah manusia, fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki ingin jadi perempuan, demikian pula perempuan ingin jadi laki-laki, demikian pula untuk mengesahkan hubungan antara laki-laki, demikian pula dengan wanita, sungguh perbuatan yang najis, demikian pula perbuatan yang menentang fitrah manusia. Yang mana hari-hari ini, demikian pula hari-hari itu, merupakan usaha yang hendak dilegalisasi, yang hendak diikrarkan di negeri kita ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula di hari-hari ini, demikian pula sejak hari-hari itu, semakin terus menggeliat, demikian pula semakin mereka menampakkan keberaniannya, dakwah kekufuran, dakwah ateisme, dakwah menentang Allah Subhanahu wa taala, dakwah komunisme yang dipelopori oleh PKI, yang mana di hari-hari ini mereka juga berusaha untuk menambahkan taringnya, berusaha kembali untuk menetaskan kubu-kubunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang mana ini semua merupakan keadaan yang amat sangat disayangkan, merupakan keadaan yang amat sangat disayangkan, karena ini merupakan berbagai macam bentuk gerakan yang kurang mendapatkan ketegasan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga mereka dengan semangat sendiri mereka mau berbuat ini dan itu, dengan tedeng aling-aling bahwasanya hal ini merupakan hak asasi manusia, dengan tedeng aling-aling bahwasanya ini adalah rangka untuk membela kezaliman yang telah diperlakukan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pun juga di hari-hari ini, demikian pula hari-hari yang lalu, adanya suatu dakwah pengkufuran kepada kaum muslimin, adanya suatu bentuk sikap pengesahan daripada budaya-budaya leluhur daripada nenek moyang mereka katanya, yaitu budaya-budaya syirik, budaya-budaya menyembah berhala, menyembah patung-patung dan berbagai macam kesyirikan yang lainnya, hendak mereka sahkan di Indonesia ini dengan gerakan yang mereka disebut dengan yaitu gerakan liberal ataupun juga gerakan jaringan Islam Nusantara. Sungguh ini merupakan gerakan pengkufuran di Indonesia ini, gerakan pengkufuran terhadap kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula fenomena yang lainnya dari kaum Syiah Rafidah, demikian pula yang semakin berani menggerogoti kewibawaan kaum muslimin di Indonesia ini. Na'am ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, juga dakwah penyimpangan, juga dakwah kekufuran, juga dakwah kesyirikan yang dibawa kaum muslimin hendak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula cerita yang lalu, cerita yang lama, dakwah kekufuran, dakwah untuk menyembah kuburan-kuburan, merupakan dakwah yang sudah usang, yang ini pun juga demikian, semakin merajalela dan semakin merajalela di mana-mana gerakan untuk mengkufurkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dengan berbagai macam fenomena yang ada. Demikian pula berbagai macam fenomena yang lainnya, daripada kejahilan, daripada berbagai macam bentuk penyimpangan. Maka ini semua memanggil kita untuk berdiri tegak dan kokoh di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tegak dan kokoh di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan fenomena-fenomena yang muncul seperti ini, demikian pula berbagai macam peristiwa telah terjadi di masa yang lalu, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya, Allah Subhanahu wa taala memanggil kaum muslimin dalam firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ilallah qala al hawariyyuna nahnu ansarullah fa amana ta'ifatun min bani Israil wa kafara ta'ifa fa ayyadna alladzina amanu ala aduwwihim fasbahu zahirin. Dengan berbagai macam fenomena seperti ini, yang mana ini merupakan fenomena yang amat sangat membahayakan kaum muslimin, bangsa dan negara, bahkan secara khusus membahayakan anak cucu kita, keturunan-keturunan kita, yang kita sama sekali tidak merasa tenang, demikian juga tidak merasa nyaman dengan berbagai macam gerakan-gerakan tersebut, gerakan-gerakan radikal, demikian juga gerakan-gerakan pengkufuran yang lainnya. Sungguh kita sebagai orang tua tidak merasa tenang, tidak merasa nyaman akan keselamatan anak cucu kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah tabaraka wa ta'ala memanggil kita dengan firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah kalian pembela-pembela Islam, kunu ansarullah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin, sebagaimana Isa ibn Maryam berkata kepada pembela-pembela yang setia, berkata kepada para pengawalnya yang setia, man ansari ilallah, siapa yang akan menjadi penolong-penolongku kepada Allah subhanahu wa ta'ala, siapa di antara kalian yang sanggup demikian pula berani untuk menjadi pembela-pembela Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-hawariyun, maka al-hawariyun, para pembela Nabi Isa alaihissalam, para pembela yang setia ini mengatakan, nahnu ansarullah, kamilah pembela-pembela Allah subhanahu wa ta'ala, kamilah penolong-penolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'amana ta'ifah wa kafara ta'ifah, fa'amana ta'ifah min bani Israel, maka berimanlah sebagian daripada Bani Israel dan kufurlah sebagian yang lainnya. Fa ayyadna alladziina aamanu 'ala 'aduwwihim fa asbahu dhaahirin, maka kami berikan kekokohan, kami berikan kekuatan kepada orang-orang beriman, 'ala 'aduwwihim, atas musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang di atas musuh-musuh mereka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita semua diseru, kita semua dipanggil untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala yang semakin dilecehkan oleh musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, merupakan pelajaran yang amat sangat agung, merupakan ibrah yang amat sangat mulia, merupakan sejarah yang tidak akan dilupakan oleh manusia, merupakan kejadian yang telah diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim. Suatu kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, demikian pula para sahabatnya kaum mukminin, Allah berikan kemenangan kepada mereka, Allah berikan kemuliaan kepada mereka, Allah berikan kejayaan kepada mereka, sebagaimana Allah abadikan kemenangan tersebut, sejarah tersebut yang tidak akan dilupakan oleh manusia hingga akhir zaman ini. Tetap akan terjaga peristiwa tersebut dan tetap akan dikenang oleh manusia hingga akhir zaman tersebut. Sebagaimana Allah firmankan, inna fatahna laka fathan mubina, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau kemenangan dengan kemenangan yang amat sangat jelas. Demikian pula kemenangan yang amat sangat terang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya ketika yang fathah, ketika Fathu Makkah, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan para sahabatnya berhasil menundukkan kota Makkah yang sebelumnya penuh dengan kesyirikan, demikian pula kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula peristiwa tersebut Allah abadikan dalam firman-Nya, idza jaa'a nasrullahi wal fath وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ, jika telah datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula kemenangan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, sehingga dengan itu وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, sehingga dengan kemenangan tersebut engkau lihat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam ini dengan berbondong-bondong. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu kemenangan yang penuh dengan pelajaran, penuh bagi kita suatu hikmah, demikian pula pengalaman yang amat-amat besar, karena pengalaman ini merupakan guru yang amat-amat baik bagi kita, pelajaran yang amat-amat besar. Kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hal ini terjadi Allah karuniakan bukan tadi hari-hari yang penuh dengan kenyamanan, demikian pula hari-hari yang penuh dengan ketenangan, bahkan hari-hari yang amat sangat payah, melelahkan, demikian sudah menyulitkan. Hari bersejarah yang terjadi di bulan Ramadan. Hari yang terjadi di bulan Ramadan. Pada tanggal 20 Ramadan. Pada tanggal 8 atau 20 Ramadan. Tahun 8 Hijriah. Inilah kemenangan yang diraih Rasulullah SAW. Suatu kemenangan yang tidak diperoleh begitu saja, namun kemenangan yang penuh dengan perjuangan, pengorbanan, harta benda, demikian pula nyawa. Ma'adzurah muslimin rahimahnya wa rahmatullah. Dalam keadaan berpuasa bulan Ramadan, keadaan yang amat-amat sulit, keadaan yang amat-amat payah, demikian pula panas, demikian pula melelahkan, mereka rela mengorbankan apa yang ada pada mereka demi keibadahan Islam, demi kejayaan Islam, demi tegaknya tauhid di muka bumi ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah pelajaran yang sangat besar bagi kita, yaitu dibutuhkan suatu pengorbanan, dibutuhkan suatu usaha yang serius daripada kita semuanya untuk menjunjung tauhid di muka bumi ini, menjunjung sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di negeri kita tercinta ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukanlah suatu keberhasilan yang diraih dengan tenang-tenang saja, namun perlu dengan pengorbanan, harta benda, demikian pula tenaga kita, demikian pula pemikiran kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Yusuf ayat 108. Kata Allah Subhanahu wa taala, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah jalanku, aku berjalan kepada Allah di atas basira, aku demikian bila bersama dengan orang-orang yang mengikuti dan mahasuci Allah Subhanahu wa taala, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada hamba-hambanya tentang keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tentang jalan yang ditempuh Rasulullah alaihi salatu wasalam, demikian pula otomatis jalan yang juga ditempuh oleh para pengikutnya, yaitu berjamaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah juga jalannya para pengikutnya yang as-sadiq al-mukhlis, yang jujur, demikian pula ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, berjamaah kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan tauhid, demikian pula menabarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala basira, di atas ilmu dakwah tersebut, di atas ilmu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah jalan yang ditempuh Rasulullah, demikian pula para pengikutnya hingga akhir zaman. Maka demikianlah semestinya kita sebagai pengikutnya al-khalis, yang mukhlis, demikian pula yang sadiq, yang jujur, demikian pula ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah semestinya kita menempuh jalan tersebut, ikut berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada dakwah ini li'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah la ilaha illallah, adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab yang ada di pundak-pundak kita bersama, ridaan wa nifaan, yang laki-laki demikian pula yang wanita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Namun demikian perlu diperhatikan bahwasanya dakwah tersebut di atas basirah, di atas kitabullah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bimbingan para ulama salaf, bimbingan para sahabat, demikian para ulama yang mengikutinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, bukanlah dakwah di atas mimpi-mimpi, demikian pula bukanlah dakwah di atas cerita-cerita, dongeng-dongeng, bukanlah dakwah-dakwah yang didirikan di atas hadis-hadis dhaif, demikian pula berbagai macam kebohongan yang lainnya, namun didirikan di atas ilmu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahihah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, wa subhanallah, dan maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bukanlah termasuk orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahkan beliau pun juga jadikan bukan termasuk bersama dengan orang-orang musyrik. Beliau meninggalkan orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dijadikan sebagai kawan dekat, tidak dijadikan sebagai orang yang untuk berbalas padanya, berkaitannya padanya, tidak demikian. Namun beliau sallallahu alaihi wa sallam menjauhi orang-orang yang menyembah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikian pula para pengikutnya, semuanya demikian. Untuk berlepas diri, untuk bara'ah, kullam bara'ah, dengan sepenuh berlepas diri kepada orang-orang musyrik, demikian pula orang-orang kafir yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, merupakan figur yang amat sangat agung, yang amat sangat mulia, adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang telah menerapkan firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut sebagai pengikut Rasulullah alaihi salatu wasalam. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, as-sahabi al-karim, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, besok benar-benar akan aku berikan bendera perang kepada seseorang yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mencintainya. Demikian pula dia, laki-laki ini, mencintai Allah. Demikian pula mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah berikan kemenangan melalui tangan laki-laki yang mulia ini. Maka para sahabat bertanya-tanya, di malam harinya mereka membahas dan bercerita siapa sebenarnya laki-laki yang akan diberikan anugerah yang mulia tersebut. Sehingga di pagi harinya mereka bersegera menuju Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua mereka berharap untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam bertanya kepada para sahabat, "Aina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu?" Di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Maka para sahabat menjawab, "Beliau sakit matanya." Beliau sakit matanya, tidak hadir di pagi hari itu. Maka mereka mengutus utusan untuk menemui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan kemudian kita datanglah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kemudian ketika beliau melihat bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terkena penyakit mata, matanya sakit, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludahi matanya, dan kemudian dengan sekejap mata tersebut menjadi sehat dan sembuh seketika, seakan-akan tidak pernah ada rasa sakit sedikit pun juga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian bendera perang tersebut diserahkanlah kepada sahabat yang mulia tersebut, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, untuk menyerang benteng Khaibar, benteng yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Na'am ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan wasiat kepada sahabat yang mulia ini. Kata beliau, "Urqut ala rizqik hatta tanzila bi sahatihim." Tunaikanlah tugasmu dengan tenang. Tunaikanlah tugasmu dengan tenang sampai engkau tiba di kampung-kampung mereka. Tsumma ad'uhum ila al-Islam, sebelum berperang, maka ajaklah mereka, serulah mereka untuk masuk Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa akhiruhum bima yajibu alaihim min haqqillah ta'ala fihi, dan berikanlah kata kepada mereka, ajarilah mereka hak yang mereka harus tunaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa wallahi la yadhharu bika rajulun wahidan khairan laka min humrin na'am. Maka demi Allah, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dengan sebab engkau, maka itu lebih baik bagimu daripada perhiasan yang paling mulia, yang paling mahal di muka bumi ini. Dengan sebab engkau, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada manusia, maka engkau mendapatkan abad imbalan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu harta, suatu kemuliaan yang lebih mulia daripada dunia dan seisinya ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu kemuliaan amat sangat besar, suatu keutamaan yang amat sangat besar bagi mereka-mereka yang bisa menyampaikan hidayah Islam, hidayah sunnah kepada kaum muslimin, kepada saudara-saudara kita, sehingga mereka berada di jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, juga diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islam sunnatan hasanatan," barang siapa yang memberikan contoh yang baik, contoh yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam Islam ini, falahu ajruhu wa ajru man 'amila biha, maka baginya pahala. Na'am a'akram muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa ajru man 'amila biha, dan pahala orang yang mengamalkan sunnah yang engkau ajarkan tersebut, dan pahala orang yang mengamalkan sunnah yang engkau contohkan pada saudaramu tersebut. Min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'a, tanpa sedikit pun dikurangi daripada pahala mereka sama sekali. Tidak dikurangi sedikit juga dari pahala yang Allah berikan kepada mereka, mengalir kepada mereka-mereka yang menjadi contoh teladan di dalam menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nama asyraf muslimin rahimahnya wa rahmatullah. Maka dengan hal ini, Syekh Abdullah Bukhari rahimahullah ta'ala juga menyatakan bahwasannya bagi mereka-mereka yang tegak dan kokoh di atas manhaj salaf, di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mungkin dia sendirian di kampungnya, namun dia istiqamah, demikian juga dia kokoh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, cukup dengan sekedar kokoh saja, walaupun tanpa sibuk ke sana kemari untuk berdakwah. Dengan hal ini, manusia di sekelilingnya akan melihatnya, sehingga manusia di sekelilingnya akan mencontohnya. Maka dengan itu, engkau jadi orang lama, maka engkau jadi pendahulu kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Maka kalau mereka mengikuti jejakmu, engkau akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun hanya sekedar istiqamah as-sabat ala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na'am ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun sebaliknya, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan," barang siapa yang berikan contoh yang jelek dalam Islam ini, dengan contoh yang jelek, dengan contoh yang tidak disyariatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berbagai macam amal perbuatan yang tidak diajarkan Rasulullah alaihi salatu wasalam, memberikan contoh yang jelek kepada manusia ini, na'am ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kana alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha, maka dia akan mendapatkan dosa, demikian pula dosa orang yang mengamalkannya yang mengikuti dia. Na'am ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, min ghairi an yanqusa min wuzurihim shay'a, min ajam min min ghairi an yanqusa min awzarihim shay'a, tanpa dikurangi sedikit juga daripada dosa-dosa mereka. Dosa-dosa yang mengikuti kejelekan tersebut akan ditikulkan kepada mereka-mereka yang memberikan contoh yang jelek dalam Islam ini. Iyadzabillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi merupakan tanggung jawab kita bersama, untuk menegakkan tauhid di muka bumi ini. Demikian pula menegakkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam yang didasarkan pada ilmu kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Merupakan pesan dari syekh kita yang mulia Syekh Radhi Ibn Hajar Madkhuli rahimahullah ta'ala. Beliau memberikan wasiat-wasiat yang amat sangat berharga bagi kita semuanya. Maka berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas basirah, di atas ilmu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan jalannya Rasulullah, demikianlah jalannya para pengikutnya yang setia, yang sadiq, yang mukhlis hingga hari kiamat. Na'am ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Dan yang dimaksud dengan basirah di sini adalah ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan para ulama salaf. Inilah al-basirah, inilah ilmu. Kemudian kata beliau, habibullah ta'ala, dan dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak dibatasi dengan satu cara saja, tidak hanya dibatasi dengan satu fasilitas saja, bukan hanya dengan khutbah-khutbah saja, namun dengan berbagai macam fasilitas wasilah yang lainnya, atau juga fasilitas yang lainnya, dengan berbagai macam fasilitas yang Allah karuniakan kepada manusia ini, dengan berbagai macam khutbah-khutbah, dengan berbagai macam penyampaian-penyampaian, dengan berbagai macam acara ketika silaturahmi, atau juga ketika ziarah mengunjungi saudara-saudara kita. Nah, kita sampaikan kepada mereka, ini juga dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah dengan tulisan-tulisan. Nama kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah dengan cara mengajar, menyampaikan kepada kaum muslimin pengajaran yang benar. Demikian pula dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa diwujudkan dengan al-af'al hasanah, dengan perbuatan yang baik, dengan apa yang mulia, dengan apa yang terpuji, dengan manusia ini, dengan masyarakat ini, dengan tetangganya, demikian pula kali kerabatnya, yang mana ini merupakan bentuk penerapan dari apa yang dia dakwahkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula dakwah tersebut juga bisa dilaksanakan, yaitu dengan suhuf, dengan buletin-buletin, menyebarkan buletin-buletin kepada kaum muslimin, demikian pula majalah-majalah Islamiyah, demikian pula dengan wasilah, yaitu dengan internet. Nama Allah muslimin rahimahnya wa rahmatullah, demikian pula dengan berbagai macam siaran-siaran radio. Nama Allah muslimin rahimahnya wa rahmatullah, inilah berbagai macam fasilitas anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita manfaatkan, berbagai macam cara yang diizinkan oleh syariat Islamiyah ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita perhatikan bersama, jika mereka para penyeru kepada kebatilan, jika mereka para penyeru kepada kekufuran seperti komunisme dan berbagai macam penyeru-penyeru yang lainnya, seruan kepada kesyirikan, seruan kepada penyimpangan-penyimpangan dari ajaran Islam ini, seruan daripada ajaran yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka bisa memanfaatkan berbagai macam fasilitas tersebut dengan berbagai macam medianya, sehingga mereka menyebarkan berbagai macam penyimpangan mereka tersebut. Hadza min ahli dhalal wa ahli batil, ini perbuatan daripada ahli bid'ah, demikian pula ahli batil, demikian pula orang-orang yang menyimpang. Maka ahlul haq, maka ahlul haq, maka orang-orang yang benar, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ahlul haq, ahlu sunnah wal jamaah, as-sunniyyin, yaitu sunniyyin, demikian pula as-salafiyyun, maka wajib bagi mereka agar suaranya lebih lantang daripada ahlul batil tersebut, agar suara lebih kokoh, demikian lebih kuat daripada ahlul batil tersebut. Maka ahlul haq lebih harus banyak suaranya dari berbagai macam fasilitas yang telah Allah berikan kepada mereka ini. Na'ana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula kata beliau, hafizahullah ta'ala. Maka semestinya bagi al-haq untuk memperbanyak media-media yang bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk menyebarkan al-haq ini. Na'ana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka setiap kali suara itu lebih kuat, suara itu lebih lantang, suara itu lebih banyak, maka semakin besar pula pengaruhnya di tengah-tengah manusia ini. Na'am ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa manusia bergelimang dengan berbagai macam kewarasan, bergelimang dengan berbagai macam kesesatan, kebid'ahan, penyimpangan? Hal ini dikarenakan bahwasanya dakwah tidak sampai kepada mereka. Banyak daripada saudara-saudara kita yang belum tersentuh dengan siraman sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Mungkin bahkan yang terdekat dengan kita, mungkin bahkan tetangga kita, apalagi yang jauh dari kita. Inilah sebabnya sehingga mereka-mereka jauh daripada bimbingan Islam yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah di antara sebabnya adalah kata beliau, hafizahullah ta'ala, dikarenakan mereka-mereka, para penyuruh kepada kebenaran ini, kurang bisa memanfaatkan media yang ada, berbagai macam kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kaum muslimin ini untuk menyebarkan semaksimal mungkin dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga kata beliau, bila berpesan, hal ini juga disertai dengan tetap memperhatikan, yaitu manhaj yang benar, manhaj yang lurus, demikian pula akidah sahihah, demikian pula tetap memperhatikan akhlak yang mulia, akhlak yang karimah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'am ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula suatu ibrah, suatu pelajaran bagi kita semuanya, apa yang menimpa pada umat-umat terdahulu daripada kesyirikan, daripada kekufuran, yang mana mereka sebelumnya sejak Nabi Adam alaihi salam berada di atas agama yang lurus, berada di atas agama tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Namun kenapa kemudian terjadi kesyirikan, demikian pula kekufuran, demikian pula bahkan merajalela berbagai macam kesyirikan tersebut? Na'am ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yang kata dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau memberikan keterangan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadrun alihatakum wa la tadrun wadda wa la tu'a wa la yahus wa ya'uq wa nasra. Mereka orang-orang musyrik tersebut berkata, janganlah kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Ini merupakan warisan leluhur kita. Jangan kalian tinggalkan kesyirikan-kesyirikan tersebut. Demikian pula janganlah sekali-kali kalian meninggalkan Wad. Demikian pula Tua. Demikian pula Yahud. Demikian pula Ya'ub. Demikian pula Nasra. Nama Rasulullah Muslimin rahimahnya wa rahmatullah. Kenapa demikian? Bagaimana sejarahnya? Siapa mereka-mereka ini? Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, mereka adalah nama-nama orang-orang yang saleh daripada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, orang-orang yang saleh yang beribadah kepada Allah, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun, tatkala mereka meninggal dunia, inilah awal titik daripada kebodohan mereka. Akhirnya mereka membuatkan patung-patung orang-orang yang telah tersebut di mana mereka duduk, di masjid-masjid mereka, dalam rangka untuk mengenang jasa-jasa mereka, dalam rangka untuk agar kita meneladani bagaimana semangat mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ditancapkanlah patung-patung di masjid-masjid mereka dan belum disembah, hanya sekedar sebagai monumen semata, hanya sekedar untuk mengingatkan bagaimana jasa dan kesudahan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sejarah tidak sampai di situ saja berhenti, namun berjalan pada generasi yang berikutnya. Tatkala generasi yang pertama meninggal dunia dan bergantilah generasi yang berikutnya, dan kemudian kebodohan semakin merajalela. Akhirnya mereka disembah, akhirnya mereka diibadahi sebagai sembahan-sembahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala nuzul ilmu, tatkala ilmu ini sudah dilupakan, ketika ilmu sudah dilupakan oleh manusia, tidak tahu lagi mereka mana yang benar, mana yang salah, mana yang tauhid, mana yang syirik, dikarenakan melupakan ilmu, dikarenakan meninggalkan ilmu, akhirnya terjatuhlah pada kesyirikan dan kekufuran tersebut. Ayatan billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Pelajaran yang sangat besar bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang beriman. Hendaknya kita tidak aman dengan apa yang ada pada diri kita ini, pada diri kita masing-masing, daripada keimanan kita, daripada tauhid kita. Jangan kita merasa aman sekipun juga. Demikian pula kita tidak aman dengan generasi yang berikutnya, dengan anak cucu kita. Bisa saja mungkin kita di atas tauhid dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, namun ketika itu tersebut tinggalkan, maka berubahlah keadaannya waliyadu billah, sehingga generasi yang berikutnya akan berubah menjadi generasi yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ilmu terus perlu kita pelajari dengan sabar, memegang istiqamah, bersabar untuk ilmu, bersabar dengan berbagai macam musibah dan ujian yang menimpa kita. Pokok demikian pula sabar dengan majlis-majlis ilmu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula kepada para ummahat, demikian pula kepada para wanita. Dalam hal ini mereka juga memiliki peranan yang amat sangat penting, peranan yang amat sangat besar bagi generasi-generasi umat Islam berikutnya ini, bagi anak cucu kita semuanya. Na'am ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibu atau juga seorang mama, dia adalah pendidikan terdepan, merupakan pendidikan yang paling depan sebelum pendidikan-pendidikan yang ada yang lainnya. Sungguh, sejak anak ini, sejak bayi digendongan daripada mamanya, mamalah yang memberikan bimbingan kepadanya, ibulah yang memberikan pendidikan kepadanya, hingga tumbuh dengan kasih sayang daripada mamak tersebut. Na'am ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kemudian semakin tumbuh, dan kemudian semakin besar. Ini merupakan madrasatul ula, madrasah yang pertama, pendidikan yang pertama terletak pada seorang ibu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka memiliki peranan, demikianlah tugas yang amat sangat penting yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Sungguh para sahabiyah radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah figur suri teladan bagi kita semuanya. Nah, sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, demikian pula Aisyah radhiyallahu anha sebagai pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan berbagai macam ujian, mendapatkan berbagai macam rintangan, namun istri-istri beliau inilah yang kemudian mengokohkannya, yang kemudian menghiburnya, yang kemudian membantu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula para istri, para ibu, antum sekalian punya andil dalam masalah ini untuk mendukung, demikian pula membantu daripada ta'awun suami-suami antum semuanya untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang ibu juga punya peranan yang sangat besar dalam anaknya, sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah taala, sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah taala. Demikian pula ayah yang lainnya banyak, mereka dibesarkan bukan oleh orang tuanya atau oleh ayahnya, namun di bawah asuhan daripada ibunya masing-masing, di bawah bimbingan daripada ibunya masing-masing. Demikian pula syekhuna Syekh Rafi' bin Hadi al-Madkhali rahimahullah taala pun juga demikian, beliau tumbuh dan berkembang di bawah asuhan dan bimbingan daripada ibunya yang amat sangat mencintainya, tanpa didampingi oleh seorang ayah yang telah meninggal dunia. Demikian pula rijal daripada kaum ini, iman-iman daripada umat Islam ini, di antara mereka tumbuh dengan di bawah bimbingan daripada ibu-ibu mereka, tanpa kehadiran ayah-ayah mereka. Na'am ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi para ibu, demikian pula para akhwat, para putri yang buat kalian, na'am ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, antum sekalian juga punya andil dalam masalah ini. Antum sekalian punya andil dalam masalah ini untuk menegakkan, untuk menegakkan tauhid. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sungguh putra-putri antum semuanya, sungguh putra-putri antum semuanya ini merupakan generasi yang akan menggantikan kita semuanya sebagai pemegang tongkat estafet untuk mengibarkan panji-panji tauhid, untuk mengibarkan bendera kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini. Sungguh putra-putri antum semuanya sebagai generasi pengganti daripada kita semuanya ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, persiapkanlah diri kita masing-masing dengan ilmu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula kesabaran, demikian pula ketelatenan, demikian pula kokoh istiqamah di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Na'am ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi diperlukan kesabaran, sekali lagi diperlukan kesabaran, kesabaran yang memang sangat besar, kesabaran yang memang sangat besar, jiwa besar, tidak mudah putus asa, tidak mudah patah, demikianlah tidak mudah pecah, sebagaimana botol. Ini merupakan permisalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Botol merupakan benda yang mudah pecah. Ini diperkisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita, kepada kaum wanita yang mereka memiliki sifat dan watak yang amat sangat rentan, amat sangat mudah patah sifatnya, demikian pula perasaannya. Maka kita sebagai laki-laki, sebagai rijal sunnah, jangan seperti wanita, jangan seperti mereka-mereka yang lemah, jangan seperti anak-anak yang lembek, demikianlah cengeng. Tegaklah kita, tegaklah kita, tokohlah kita di atas tauhid sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikianlah perlu ekstra kesabaran di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sampai kepada engkau kematian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan berbagai macam amal ibadah kita di bulan Ramadan. Demikian pula menyempurnakan berbagai macam kekurangan amal ibadah kita di bulan Ramadan. Demikian pula memaafkan berbagai macam kekurangan kita di bulan Ramadan. Demikian pula di bulan-bulan yang lainnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqamahan untuk tetap istiqamah beramal saleh, beribadah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari-hari yang lainnya, sehingga kita bertemu dengan Allah tabaraka wa taala. Demikian pula mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan ilmu yang bermanfaat, dan demikian pula menganugerahkan kesabaran kepada kita semuanya untuk mempersiapkan generasi-generasi anak cucu kita. Demikian pula kaum muslimin yang lainnya sebagai pengibar bendera-bendera tauhid dan bendera sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan ulatul umurina, para pemerintah kita, para pemerintah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka, kepada jalan yang lurus, kepada berbagai macam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang ini akan bermanfaat kepada kaum muslimin. ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.